pantang menyerah harusnya menjadi semangat diri untuk menggapai cita-cita tertinggi yang bisa kita canangkan di kehidupan. Pantang menyerah itu perlu, karena hidup tak dapat diprediksi, tak selalu berjalan lurus, kadang berkelok, tak selalu rata, banyak turun naiknya. Ya, di tiap perjalanan kehidupan yang tak terduga bisa terjadi. Berhasil dan gagal menjadi warna-warni yang selalu mewarnai tiap langkah-langkah hidup ini. Anda tak bisa memilih apa yang Anda suka, karena hidup bukan Anda yang mengaturnya. Tapi Anda bukan boneka. Anda bisa berkarya di sana. Seakan kita tak berdaya karena misteri hidup yang tak terduga, tapi kita berkarya di sana, sehingga apapun terjadi dalam warna-warni hidup, kita tak tenggelam dan menjadi korban, tapi selalu mampu menyesuaikan diri, melewati misteri demi misteri. Kegagalan tiba tak membuat kita kalah. Keberhasilan jangan pula membuat kita lupa untuk bertahan dalam kehidupan. Semua datang silih berganti. Pantang menyerah harus menjadi sikap diri hingga nyawa terpisah dari raga. Pantang menyerah itulah manusia, karena manusia punya sejuta keunggulan yang selalu bisa didemonstrasikan. Awas, Anda manusia, saya juga. Karena itu, menyerah dalam kehidupan bukan kata-kata yang pantas untuk diucapkan. Anda dan saya diberi kemampuan untuk hidup di tengah dunia. Anda dan saya lebih besar dari dunia. Tinggal bagaimana kita memainkan peran kita. Ya, pantang menyerah. Karena seharusnya lah manusia penguasa alam semesta. Karena seharusnya lah manusia mengelola alam semesta. Karena manusia telah menerima mandatnya dari yang kuasa. Bukankah hidup itu indah? Karena itu, jangan menyerah. Semoga Anda menemukan makna karena tidak pernah menyerah. Bersama saya, Bigman Sirait.